Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan contoh yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Kenapa kecil ya? Naam, man yakra. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه شرح منظوم البيكونية. ومثال آخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. انقلب هذا الحديث على الراوي فقال: وليضع يديه قبل ركبتيه. Wassawabu wallaba rukbatayhi qabla yadayhi. Baik. Contoh lainnya yang diangkat oleh Syekh. Dan contoh ini fihi ma fihi. Fihi ma fihi. Yakni contoh ini ada kelemahannya, akan dibahas secara ringkas nanti. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'iru, maka janganlah dia menderum, jadi janganlah dia menjatuhkan tubuhnya ke tanah sujud, ya. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ini yani kalau diartikan di sini, maka janganlah dia berlutut, gitu ya. Idza sajada ahadukum, apabila sujud salah satu kalian, maka janganlah dia berlutut, kama yabrukul ba'iru, sebagaimana ba'ir unta itu berlutut ketika menderum. Ya, ini unta jika menderum, menjatuhkan tubuhnya ke tanah untuk menderum, ya, itu berlutut. Ya, unta itu tangannya dua di depan, kemudian kakinya dua di belakang. Di mana lututnya? Lututnya di tangannya. Ini, ya, harus dipahami. Lututnya di mana? Lututnya di tangannya, di depan, bukan di belakang. Unta itu jika menderum, maka yang terlebih dahulu dijatuhkan oleh unta adalah lututnya depan. Nah, jadi berlutut dulu depan, baru kemudian bagian belakangnya, kaki belakangnya. Nah, wal yada yadaihi, oleh karena itu Nabi mengatakan di akhir hadis, wal yada yadaihi, dan hendaknya, ya, dia yang sujud, orang yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya qabla rukbataihi, sebelum kedua lututnya, agar tidak menyerupai unta yang menderum dengan cara berlutut terlebih dahulu. Nah, hadis ini di sini, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Abu di Hasyiah, disebutkan dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud An-Nasa'i, dinukil bahwa Al-Albani menilai hadis ini sahih. Baik. Nanti akan kita bahas. Ya, tapi kita sekarang dengar dulu versinya Ibn Utsaimin. Inqalaba hadzal hadithu 'ala rawi. Hadis ini terbalik periwayatannya atas rawi. Faqala, maka dia berkata pada riwayatnya, wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaknya dia meletakkan, yakni orang yang sujud meletakkan kedua telapak tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya, supaya tidak menyerupai unta. Ya, wasawabu, dan yang benar, wal yada rukbatayhi qabla yadayhi. Yang benar sebenarnya Nabi mengatakan begini, kata Ibn Utsaimin, wal yada rukbatayhi, dan hendaknya dia meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Ibn Utsaimin yang mengikuti Ibnul Qayyim dalam hal ini memahami hadis berbeda dengan pemahaman yang dipetik dari hadis sesuai yang ada ini, sehingga dianggap terbalik. Ya, keterangannya kata beliau, wa inna maqulna dzalik. Wa inna maqulna dzalik li'anna hadzal tafri'a yukhalifu awwal al-hadits. Baik. Hanyalah sesungguhnya kami mengatakan demikian bahwa bagian akhir hadis ini terbalik karena ya percabangan ini yakni bagian ujung hadis ya yukhalifu awal al hadis, ini kan ada awal hadis ada akhir hadis ya, akhir hadis merupakan percabangan dari awalnya. Nah ini menyelisihi awal hadis yang merupakan pokok hadis. Nah awal hadis, fa'awalul hadis ikra. Fa'awalul hadis fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Fannahyu anit tashabuh bil ba'iri fi sifatis sujudi fala yabruk kama yabruku. Baik. Awal hadis. Ya, jadi awal hadis kata Syekh, fala yabruk kama yabrukul ba'iru. Maka janganlah dia orang yang sujud itu menjatuhkan diri ya, menurunkan tubuhnya ke tanah saat sujud seperti cara unta menderung menjatuhkan tubuhnya ke tanah saat menderung. Bagaimana cara unta jika menurunkan tubuhnya menderung? Yaitu menjatuhkan bagian depan tubuhnya terlebih dahulu dengan bertopang menggunakan lututnya yang ada di kaki depannya. Tapi yang tampak secara pemandangan ketika melihat itu seperti ini, bagian depan dulu yang turun begini, kemudian belakang. Jadi menurut Ibnu Katsir rahimahullah, kita dilarang menyerupai itu. Jadi jangan bagian depan dulu yang turun kemudian belakang. Ya, berarti harusnya jangan tangan dulu yang turun, karena itu berarti bagian depan dulu yang turun. Faham? Itu versi beliau. Wa nahnu idza syahadna al-ba'ira narahu idza baraka fa innahu yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi. Haitsu innahu awwala ma yabruku yanzilu muqaddamuhu qabla mu'akhkharihi. Fa anta idza qaddamta yadayka nazala muqaddamaka qabla mu'akhkharika. Fa ashbahta buruka al-ba'iri. Wa nahnu idza syahadna al-ba'ira narahu idza baraka. Kita jika memperhatikan unta, kita melihat unta itu jika menderung, fa innahu yuqaddimu yadayhi qabla rukbatayhi, maka sesungguhnya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. Ya. Karena tak tangannya dulu yang turun. Setelah itu kemudian kakinya di belakang. Haitsu innahu awwala ma yabruku. Ya. Yang mana sesungguhnya unta itu yang awwala ma yabruku, pertama kali dia menderun, yanzilu muqaddamuhu atau yunazzilu muqaddamahu, ya, bisa dua-duanya. Yanzilu muqaddamuhu yakni turun terlebih dahulu bagian depannya, dia menurunkan terlebih dahulu bagian depannya yakni tangannya. Qabla mu'akhkharihi, sebelum tubuhnya bagian belakang. Jadi tubuh bagian depannya dulu ya, di situ tangannya, di situ yang duluan turun. Baru kemudian ya, setelahnya bagian belakang tubuhnya, mu'akhkharnya, yang di situ kakinya. Wa anta idza qaddamta yadayka, dan anda jika anda mendahulukan kedua tangan anda ketika sujud, nazala muqaddamuka qabla mu'akhkharik, artinya turun bagian depan tubuh anda terlebih dahulu sebelum bagian belakang tubuh anda. Berarti ini fa asbahta burukal ba'iri, maka artinya anda menyerupai cara menderungnya unta. Tayyib. Fa'idha qila. Fa'idha qila wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Sara la yunasibu awal al-haditha. Awal al-hadithi. Walladhi yunasibuhu wal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Tayyib. Fa'idha qil. Maka apabila dikatakan wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, sebagaimana pada riwayat di atas, ya, dan hendaknya orang yang sujud itu meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Khara la yunasibu awal hadith, menjadilah riwayat ini tidak selaras dengan awal hadith, karena justru perintah ini adalah perintah melakukan hal yang justru menyerupai cara menderumnya unta, tinjauan terhadap, ya, apa yang terlihat dari unta ketika menderum, ya, bagian tangannya dulu, bagian depan tubuhnya dulu yang turun, kemudian bagian kakinya, bagian belakangnya. Nah, jadi walladhi yunasibuhu, yang sesuai dengan awal hadith, yang merupakan pokok hadith, wal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi, hendaknya dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya. Jadi ini riwayat yang benar, wal yadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Jadi riwayat di atas itu terbalik, maklum. Ya. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengikuti Ibnu Qayyim. Mengikuti Ibnu Qayyim. Nah, menilai hadis ini terbalik. Paham? Ya. Dan ini berbeda dengan penilaian ahli hadis yang lainnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar di zaman ini, Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, bersama mereka bahwa hadis ini tidak ada masalah. Ya. Hadis ini tidak ada masalah dan hadis ini lebih kuat, dan ini yang menjadi pegangan ahli hadis. Makanya mazhab ini, yaitu mazhab ketika sujud mendahulukan kedua telapak tangan sebelum lutut, itu mazhab ahli hadis. Mazhab ahli hadis. Nah, disandarkan sebagai mazhab ahli hadis. Baik. Tetapi ini penilaian Ibnu Qayyim, dan Ibnu Uthaymin mengikutinya di sini, ya, untuk menguatkan mazhab ini, mazhab yang mengatakan bahwa afdolnya mendahulukan kedua lutut, ya, terlebih dahulu daripada kedua telapak tangan. Nah, berkhilaf yang terjadi ini pada jumhur ulama kecuali Ibnu Hazm, khilaf ini hanya khilaf afdoliyah saja, mana yang lebih utama, mendahulukan kedua tangan daripada lutut, atau mendahulukan lutut daripada kedua tangan, ya, dalam hal bolehnya, ya, ya, dua-duanya boleh, hanya saja mana yang afdal dalam rangka untuk menyelisihi cara menderumnya unta, yang diperselisihkan bagaimana sebenarnya memahami hadis tersebut sehingga tidak meniru cara menderumnya unta. Adapun Ibn Hazm mengatakan wajib. Ibn Hazm mengatakan wajib mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Nah, sedangkan jumhur, ya, mengatakan itu hanya babnya afdhaliyah saja, khilaf yang ada di antara mereka. Kedua-duanya boleh. Baik. Nah, ahli hadis termasuk Ibn Hajar di zaman ini, Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, ya, mengatakan, ya, hadis ini sahih, tidak ada masalah, hadisnya memang seperti ini. Nah, baik, karena dijelaskan, ya, oleh ahlul ilm. Nah, dan yang mengetahui punya ilmu pengetahuan tentang struktur anggota tubuh hewan unta, ya, menjelaskan bahwa unta itu lututnya di tangannya, lututnya di tangannya. Jadi ketika unta begini di bagian depannya, ketika unta menderum dia begini, kan, begini. Nah, itu gitu kan, begitu caranya. Ini tangan, mungkin berdiri begini kan? Ah, ini bagian depan tubuhnya, ini di belakang sana kakinya. Ketika berdiri begini caranya. Turunlah bagian depan tubuhnya, akhirnya kan begitu. Ini memang telapak tangannya begini, telapaknya begini. Juga di belakang dia kita begini. Jadi ketika menurun, gitu. Ini apanya? Ini yang turun, lutut ini. Ini lutut. Jadi dia bersandar dengan lututnya untuk menurun. Setelah ini turun, jadi bagian depan turunnya turun, kemudian menjatuhkan kaki dah belakangnya. Tak, nah, turunlah muakhir bagian belakang tubuhnya. Nah, jadi menurut versi ya apa nih hadis ini sahih, itu tidak ada masalah. Tapi seperti ini, apabila seseorang yang sujud, jangan berlutut seperti unta menurun dengan cara berlutut. Itu. Jadi jangan bersandar dengan lutut. Jangan maksudnya begitu. Jangan bersandar dengan lutut ketika sujud seperti cara menurunnya unta. Maka di akhir hadis Nabi mengatakan caranya supaya tidak menyamai unta bagaimana? Waliyada yadaihi qiblah rukbah, artinya bersandar dengan tangan. Kita bersandar dengan tangan ya ketika sujud, setelah itu kemudian lutut. Kalau kita mendahulukan lutut berarti kita bersujud dengan mendahulukan dengan bersandar dengan lutut seperti halnya unta mendorong bersandar dengan lutut. Jadi ada masalah. Nah, tapi versi Ibn Qayyim dan Al-Albani, Ibn Qayyimnya siapa? Ibn Uthaymin mengatakan, ya bukan begitu. Larangannya adalah larangan, ya jangan, ya menderung seperti unta menderung. Yaitu dilihat secara pemandangan bagian depan tubuhnya dulu yang turun, kemudian belakangnya. Berarti kalau meletakkan tangan terlebih dahulu berarti bagian depan tubuh dulu yang turun kalau kita sujud. Nah, berarti ada sesuatu ini di akhir hadis. Kenapa kok malah Nabi pada riwayat ini menyuruh meletakkan tangan dulu sebelum lutut? Padahal itu justru menyerupai. Nah, berarti terbalik ini. Ah, gitu. Tapi dari segi tinjauan pembahasan hadis tidak ada ya dalilnya. Ya, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bahwa ini makhluk. Baik, nah, itu gambarannya. Sekarang kita lanjutkan lagi versinya. Nah, waqad dhanna. Waqad dhanna ba'dul ulama'i anna al-haditha laysa fihi qalbun. Faqala inna rukbatal ba'iri fi yadaihi. Fanahnu nusallimu anna rukbatal ba'iri fi yadaihi. Baik. Sebagian ulama menyangka bahwa hadis ini tidak ada qalb, tidak ada yang terbalik padanya. Afwan, dan dia mengatakan inna rukbatal ba'iri fi yadaihi, sesungguhnya ya lutut unta itu pada kedua tangannya. Wa nahnu nusallimu, kata Ibn Uthaymin, dan kami menerima, ya kami menerima, membenarkan anna rukbatal ba'iri fi yadaihi, bahwa sesungguhnya lutut unta itu memang di kedua tangannya, itu betul. Walakin al-hadith lam yaqul fihi ar-rasul alaihi salatu wassalam fala yabruk kama yabruk ala fala yabruk ala ma yabruk alaihi al-ba'iru fa innahu law qala kadhalika laqulna la tabruk ala ar-rukbataini li anna al-ba'ira yabruk ala rukbatayhi lakin an-nabiy alaihi salatu wassalam qala fala yabruk kama wal kafu huna litashbihi wa bainal ibarataini farqun. Baik. Akan tetapi hadis tersebut lam yakul fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin al-hadis bisa juga dibaca lakin al-hadis. Nah, tapi hadis itu lam yakul fihi ar-rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan padanya fala yabruk ala ma yabruku alaihi al-ba'iru. Maka janganlah dia ya menjatuhkan tubuh di atas ya bagian yang ba'ir menjatuhkan tubuhnya saat menderu. Fa innahu law qala kadhalik, karena sesungguhnya seandainya Nabi mengatakan demikian, lakulna, kita akan mengatakan la tabruk ada rukbatain, janganlah anda bersujud di atas kedua lutut, li annal ba'ira, karena sesungguhnya unta itu ya berku ala rukbatai, mendorong di atas kedua lututnya. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa juga lakinin nabiyyu, nah, fala yabruk kama, fala yabruk kama, bukan ala kama, maka janganlah dia ya menderum sebagaimana, janganlah menjatuhkan tubuh seperti sebagaimana ya unta menderum. Wal kafu huna litasybih, kaf di sini untuk penyerupaan, yakni larangan menyerupai cara menderumnya unta, yaitu bagian depan tubuhnya dulu yang turun. Baik, wa bainal ibarataini farqun, dan antara dua ungkapan itu ada perbedaan. Nah, padahal makna yang pertama yang sesuai dengan hadis ya di atas, yaitu juga masuk pada makna fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ya bersujud menurunkan tubuh sebagaimana atau seperti cara ba'ir menderum, karena cara ba'ir menderum adalah dengan berlutut. Ya, berarti jika seseorang bersujud dengan cara berlutut, berarti dia menyerupai cara menderumnya ba'ir. Al-muhim, ini masalah perbedaan pemahaman. Baik. Fa idza arafna anna madlula qawlihi fala yabruk kama yabrukul ba'iru ay la yuqaddimu yadayhi fa yanzulu muqaddamuhu qabla mu'akhkharihi li anna an-nuzula fi as-sujudi bil rukbataini wal wad'u at-tabi'iyyu. Apabila kita sudah mengetahui bahwa penunjukan sabda Nabi fala yabruk kama yabrukul ba'ir ay la yuqaddim yadayhi, yaitu jangan mendahulukan kedua tangannya ya, la yuqaddim yadayhi fa yunazzil muqaddamahu, maka mendahulukan jangan mendahulukan bagian depannya ya, baik ya, mendahulukan bagian depannya qabla mu'akhkharihi, sebelum bagian belakang tubuhnya. Nah, itu maksudnya. Walaya berukang rubail ay la yuqaddim yadayhi, jangan mendahulukan kedua tangannya. Wayyub. La yuqaddim yadayhi fa yanzil muqaddamuhu, sehingga bagian depan tubuhnya jangan bagian depan tubuhnya terlebih dahulu turun, qabla mu'akhkharihi, sebelum bagian belakang tubuhnya, karena itu persis seperti unta yang menurun bagian depan tubuhnya turun, yang turun sebelum yang bagian akhir. Nah, begitu ya. Yakni fa di sini ditangkap sebagai atifah, berarti la yuqaddim yadayhi fa yanzil muqaddamuhu, yakni fa la yanzil muqaddamuhu. Nah, qabla mu'akhkharihi, itu yang dilarang. Berarti caranya apa? Fayunazzilu fayuqaddimu mana? Rukbatayhi berarti. Nah, yakni mu'akhkharahu qabla muqaddamihi. Nah, wali anna nuzula fis sujudi berlembagain. Nah, kemudian Nu'afal menguatkan madhab ini dari sisi maknawi. Dan karena turun, ya, menurunkan tubuh dalam sujud berlembagain dengan mendahulukan lutut, huwal wada'ut tabi'i, huwal wada'ut tabi'i. Ya, itu adalah peletakan, ya, yang sesuai dengan tabiat struktur anggota tubuh, ya. Tapi lihat tabi'i. ففي الوضع الطبيعي أول ما ينزل إلى الأرض هو ما يلي الأرض وهو الركبة ثم اليد ثم الجبهة والأنف. ففي الوضع الطبيعي pada peletakan secara tabiat sesuai struktur tubuh maksudnya, ya. Awal ma yanzilu ila al-ard, yang pertama kali turun huwa ma yali al-ard, yaitu yang paling dekat dengan tanah, yaitu apa? Lutut. Itu lutut. Ini huwa rukbah. Thumma al-yad, kemudian al-yad, tangan. Thumma al-jabhatu wal-anfu, kemudian wajah dan hidung. Naam. Baik. Dan ini memang mazhabnya memang ini mazhab siapa? Ibn Uthaymin mengikuti Ibn Qayyim. Qayyim salah satu mazhab yang mengatakan afdal mendahulukan lutut. Nah, dengan dasar pemahaman inilah maka muncullah penilaian Ibn Qayyim tadi menganggap wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi itu terbalik dan ikut oleh Ibn Uthaymin. Padahal dari segi pembahasan hadis, ya, ahli hadis yang lainnya mengatakan tidak. Ibn Hajar, Al-Albani, Syekhuna Muqbil. Nah, baik, oleh karena itu Al-Albani dan Syekhuna Muqbil, ya, mereka memilih madhab Malik. Madhab Malik, dan itu nah, dianggap merupakan madhab ahli hadis, yaitu afdal mendahulukan kedua telapak tangan. Nah, sesuai hadis ini. Sesuai hadis ini. Baik. Dan hadis ini sahih, tidak ada masalah. Baik. Nah, ini sekilas saja ya dari sisi fikihnya. Nah, kemudian dari sisi lain yang mendukung ini, kalau berbicara dari segi makna tadi kan Ibnu Uthaymin menilai dari segi al-wada' tabi'i. Al-Albani sebaliknya menilai dari sisi maknawi, maka meletakkan kedua telapak tangan itu justru lebih sesuai. Kenapa? Itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah bagi orang yang sholat. Meletakkan kedua lutut, ya, itu artinya menahan beratnya tubuh dengan lutut saat bersujud, ya, dan itu berat. Apalagi orang yang tubuhnya berat, yang gemuk, dan terasa bagi orang yang sudah tua. Oleh karena itu pernah di suatu majelis, di majelis umum, ya, anak ditanya oleh salah satu jamaah dari kalangan orang tua, menanyakan ini, apa memang harus Ustaz kalau kita sujud harus dengan lutut dulu, ya, soalnya kami ini sudah pada tua, ini berat kalau lutut dulu yang turun, memang begitu kan, harus menahan anak jelaskan ke mereka. Nah, ini kan lebih mudah, ya. Wallahu a'lam, naktafi bihada, jazakumullahu khairan.